Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan tentunya kami juga tetap berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kalaupun ada di antara kita, di antara Anda di rumah yang mungkin sekarang ini tengah terbaring sakit, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakit Anda dan bisa beraktivitas seperti sediakala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua umatnya menuju zulumat ilmu nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yang aktual, yaitu tentang virus hati dan terapinya. Dan narasumber yang sudah hadir di studio yang akan menjelaskan kepada kita semua adalah Ibu Ustazah Hajah Siti Fathiyah Khatib LCMA. Beliau adalah Fungsionaris Persatuan Sarjana Muslimah Indonesia. Kita perkenalkan sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, sehat juga ya. Alhamdulillah, di tengah aktivitas masih sempat kita untuk menyampaikan nilai Islam dalam acara Hikmah Pagi ya. Terima kasih. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir Ibu-Ibu dari Majelis Taklim Jamiatul Ummahat Keramat Jati Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Hari ini cerah semuanya ya. Pasti hatinya juga lagi cerah. Hatinya sedang sehat. Amin ya Bu ya. Dan itulah yang tentunya kita harus upayakan terus ya Bu ya, bagaimana kita menjaga hati. Nah, ada seorang penyair mengatakan, hati bagaikan raja. Dan tentunya baik rajanya, baik pula rakyatnya. Begitulah hati sebagai sentral di dalam gerak hidup kita ya Bu ya. Tentunya kita harus menjaga bagaimana hati ini senantiasa sehat, hati ini senantiasa bersih, karena katanya banyak juga penyakit-penyakit hati yang datang menghinggapi kita, sehingga ini juga nanti akan mempengaruhi gerak hidup kita, mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Allah dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal Bu ya, bagaimana fungsi hati dan bagaimana pemahaman hati itu sendiri yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengenal hati, gitu ya. Tadi sudah disampaikan syairnya luar biasa. Jadi ada doa seorang Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'afihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika yu'alimuhum kitabul hikmah, gitu ya. Ada kata-kata wa yuzakihim di surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'afihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika yu'alimuhum kitabul hikmah wa yuzakihim. Ada kata wa yuzakihim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah di tengah-tengah kami seorang rasul di antara kami, gitu ya, yang tugasnya tiga. Pertama, wayu'alimul kitab. Pertama, yatlu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah. Kedua, wayu'alimul kitab bawal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, wayu'zakihim, dan membersihkan hati. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, artinya manusia itu punya penyakit hati, maka disitulah Nabi Ibrahim mengatakan tugas seorang rasul tiga tadi, pertama membacakan ayat Allah, kedua mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga membersihkan jiwa atau membersihkan hati, yang kita lebih sering mengatakan tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwa. Jadi ternyata memang betul kalau hati kita adalah komandannya, jenderalnya badan kita adalah hati. Kenapa? Karena ketika hati kita baik, maka dia akan menyuruh seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan yang baik-baik. Tapi jika komandan kita, jika pemimpinnya adalah jahat atau buruk, maka dia mengajak seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan yang buruk-buruk. Maka Rasulullah mengatakan, idza saluhat saluhal jasadukulluh wa idza fasadat fasadal jasadukulluh ala wahil qalb. Jadi memang kalau hatinya baik, dia akan mengajak kebaikan kepada seluruh tubuh, dan begitu pula sebaliknya. Jadi artinya memang idealnya itu hati itu harus bersih setiap saat, idealnya. Namun terkadang ada juga sebab-sebab yang membuat hati kita kotor. Nah, ada tiga sebab yang membuat hati kita kotor. Yang pertama, karena kita adalah makhluk sosial. Kenapa? Jadi kalau makhluk sosial, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Misalnya kita berhubungan dengan suami kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita. Jika kita berhubungan, maka otomatis ada gesekan-gesekan di antara kita. Nah, gesekan-gesekan itu yang mampu mengotori hati kita. Tapi kalau kita tidak berhubungan pun gitu ya, itu juga tidak sempurna. Karena Rasul mengatakan yang paling baik di antara kamu adalah gitu ya, yang mampu bersosialisasi dan dia sabar dengan apa yang menimpa dia. Itu lebih baik ketimbang orang yang di dalam rumah gitu ya, dan dia tidak sabar menghadapi apa yang terjadi kepada dia. Artinya begini, umumnya orang-orang yang sering bersosialisasi itu daya tahannya itu lebih kuat gitu, ketimbang orang yang di dalam rumah ketika keluar kaget gitu. Karena terlatih dengan sosialisasi tadi. Terlatih. Cuma pertanyaannya, mengapa terjadi gesekan? Ini kan kembali lagi kepada hati. Betul. Karena itulah tadi, kenapa hati kita terkotori? Karena kita makhluk sosial. Dan makhluk sosial, kita manusia, bukan kelompok malaikat yang tidak punya nafsu gitu ya. Nah, karena manusia itu punya kepentingan-kepentingan, punya nafsu, punya ego dan sebagainya, maka terkadang kita bergesekan sama A, sama B, sama C, dan mungkin kita pun bermasalah dalam hati kita. Itu pula yang menyebabkan mengapa gitu ya. Sebab yang pertama digarisbawahi adalah karena makhluk sosial, makhluk ijtimai. Jadi dikatakan makhluk sosial, iya, karena dia memang berkelompok karena memang bergesekan tadi. Jadi begini, ada pepatah Arab mengatakan man tala ba'akhan bila aibin baqiya hayyan bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa celak, tanpa aib, tanpa kekurangan, maka dia akan tinggal di dunia ini tanpa teman sampai akhir hayatnya. Artinya kita mempunyai teman, mempunyai suami, mempunyai anak, masing-masing tidak sempurna. Ketika mereka tidak sempurna, pasti ada gesekan di sini. Kok dia seperti itu, kok dia seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan virus-virus di sini. Aku nggak suka sama A, aku nggak suka sama B gitu ya. Itu yang membuat hati kita kotor begitu. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena di dalam diri kita ada dua kubu. Kubu positif dengan kubu negatif. Di surat Asyar, di surat Asyar dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan ke dalam jiwa kalian itu adalah sifat durhaka dan sifat takwa. Pasti sering ya Bu ya, kita kalau ingin sholat tiba-tiba hati kita yang lain mengatakan baru jam 12 tidur aja dulu gitu, atau makan saja dulu. Nah, itu tarik menarik antara kubu takwa dengan kubu durhaka. Kubu takwa mengajak kita sholat, tapi kubu yang lain, kubu durhaka, mengajak kita mungkin ngobrol dulu, makan dulu dan sebagainya. Sama terkadang kubu takwa hadir ketika kita berniat untuk sedekah, tapi kubu durhaka mengatakan nanti sajalah, kebutuhan anak-anak belum terpenuhi dan seterusnya. Nah, ini tarik menarik sampai akhir hayat kita ada kubu takwa dan ada kubu durhaka. Kalau pada saat itu kita melakukan yang baik, maka berarti kubu takwa lebih dominan, lebih banyak di dalam diri kita. Tapi kalau pada saat itu kita memilih yang buruk, berarti pada saat itu pula kubu durhaka kita lebih dominan dan lebih banyak pada saat itu. Nah, itu yang dikatakan sebab yang kedua adalah karena ada dua kubu. Nah, sebab yang terakhir, sebab yang ketiga, ada dikatakan kalbu. Kalbun itu bolak-balik. Kalbun itu kalbu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arabnya kalbu. Kalbu itu artinya bolak-balik, terkadang dia suka, terkadang dia benci, terkadang senang, terkadang sedih. Nah, itu hati kita. Namun ada yang membuktikan bahwa seseorang yang solehah, yang hatinya luar biasa, jika melakukan dosa itu ada kegersangan dalam dirinya, ada kegelisahan dalam hatinya. Berarti pada saat itu dia melakukan dosa. Tapi bagi mereka yang hatinya sudah imun, sudah tercemar, sudah kebal dengan dosa, dia melakukan dosa sebanyak apapun tidak ada perasaan dosa, gelisah, tidak ada perasaan gersang dan sebagainya. Maka berbahagialah jika hati kita sensitif. Ketika melakukan dosa, tiba-tiba ada perasaan gelisah, ada perasaan gersang dan seterusnya. Berarti di situ masih ada keimanan, betul, ada takwa, betul, ya. Karena kita masih sadar bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Dan itu kembali lagi kepada hati. Betul. Nah, kalau kita katakan virus atau penyakit hati, penyakit yang seperti apa saja yang harus kita kenali tentunya ya. Betul, dan dari situ kan baru kita bisa terapinya seperti apa. Benar. Apa yang harus kita kenali dari penyakit hati ini? Jadi ada ulama mengatakan penyakit hati yang pertama di dunia, turun pertama di dunia adalah penyakit penyakit sombong. Sebagaimana sombongnya iblis kepada Nabi Adam ketika Allah menyuruh untuk bersujud pada waktu itu, semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Apa yang menghalangi dia tidak mau sujud? Itu saja karena sombong. Makanya disebut iblis ya? Iblis. Sombong. Jadi kalau kita punya penyakit sombong, kita sudah mengambil sifatnya iblis. Karena orang yang sombong itu cenderung tidak ingin mengalah, tidak ingin tunduk, tidak ingin gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi sombong, itu Rasul mengatakan orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ketika hati kita menolak kebenaran yang sampai kepada kita, pada saat itu kita sombong. Misalnya kita dianjurkan untuk sholat, dianjurkan untuk sedekah, puasa dan seterusnya, kita tidak mau, itu pada saat itu kita sombong. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang kita pahami sombong itu hanya meremehkan saja gitu ya. Pada dasarnya ketika kita menolak kebenaran itu sombong. Sama terkadang suami mengingatkan sholat, terkadang anak mengingatkan kita agar tidak ngerumpi gitu ya, tapi kita mengatakan dengan santai yang anak kecil gak tahu menau gitu. Padahal saat itu ketika kita menolak kebenaran itu adalah sombong. Nah itu yang pertama kata ulama tadi, ulama salaf, itu penyakit sombong yang pertama kali turun ke bumi. Yang kedua, penyakit serakah, tamak. Di Indonesia kan tamak gitu ya. Dikatakan juga oleh ulama salaf ini sebagaimana tamaknya Nabi Adam ketika berada di surga. Jadi semuanya sudah boleh dimakan oleh Nabi Adam, halal, kecuali satu saja. Tapi nyatanya Nabi Adam pun tergelincir mengikuti godaan setan agar memakan buah kurmi tadi gitu. Padahal yang lain boleh, tapi kenapa mencari yang dilarang gitu? Itulah manusia. Yang halal di hadapan kita banyak, tapi kita mencari yang haram. Katakanlah minuman yang halal banyak, jus mangga, jus apel gitu ya, air putih, teh, semuanya banyak. Tapi manusia terkadang ingin merasakan yang namanya arak, khamer. Masih juga pengen yang seperti masih, itu. Masih, padahal yang halal banyak sekali. Jelas-jelas yang menyehatkan juga lebih banyak. Banyak, ya. Susu dan sebagainya. Tapi nyatanya kita masih mencari yang haram. Kenapa tadi ada perasaan serakah? Harta yang halal di rumah kita banyak, tapi rasanya belum cukup kalau kita tidak mendorong suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya. Makanya istri-istri zaman dahulu jika suaminya berangkat kerja berpesan kepada suaminya apa? Mas atau Bang, aku tidak ada masalah jika Mas membawa pulang dengan uang yang sedikit, tapi yang dibawa pulang adalah yang halal. Tapi aku tidak sabar jika Papa atau Abang membawa pulang ke rumah uang yang haram dan aku diajak masuk ke dalam neraka. Itu pesan istri-istri pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan beda istri-istri sekarang. Pesannya apa? Pak, kalau kerja tuh jangan jujur-jujur banget. Begini nih jadinya kita nggak punya apa-apa gitu. Itu bedanya orang tua dulu, apa istri dulu dengan istri sekarang gitu. Tapi istri sekarang. Tapi istri sekarang yang di luar sana ya Bu, bukan yang di sini. Insya Allah beda. Jadi artinya sifat serakah itu juga penyakit hati. Karena sebagaimana Nabi Adam pada saat itu menurut ulama salaf. Termasuk tadi bicara halal haram, yang di rumah halal, masih cari juga. Betul. Istri itu halal, ya Bu ya, halal, suami halal. Tapi ternyata kalau selingkuh seakan-akan buat mereka lebih indah. Makanya mereka meningkat ya, atau mengatakan selingkuh itu selingan indah. Padahal tidak indah Bu. Dibutakan mata hati kita ya. Iya. Banyak sekali para karyawati terkadang bertanya begini, Bu Fatia, kenapa ya saya kalau dipegang tangan oleh teman-teman di kantor deg-degan. Tapi kalau dipegang sama teman sama suami di rumah, imun. Kalau suami udah imun kan. Artinya karena itu sesuatu yang haram dibuat oleh setan indah dan menyenangkan. Tapi kalau sesuatu yang halal dibuat oleh setan melelahkan, dia membosankan. Makanya ibu-ibu banyak yang kalau suami pulang dari kantor bukannya pakai parfum tapi pakai balsem. Sama daster datang. Jadi kaget ya, Bapak udah pulang langsung pakai balsem, malas menservis suaminya. Gitu. Ada Bu yang pakai itu Bu ditambal katanya. Jadi suami datang udah pasang layar aja dan pusing Pak gitu ya. Padahal itu yang halal kan Bu ya, tapi nyatanya begitu. Mereka lebih suka dengan sesuatu yang haram. Jadi perselingkuhan itu kan haram, tapi mereka lebih mencari hal-hal seperti itu. Itu penyakit yang kedua. Ada penyakit hati yang ketiga, yaitu penyakit dengki, iri. Kalau bahasa kita sirik banget sih gitu ya. Nah, iri atau dengki ini penyakit ketiga sebagai mana dengkinya Qabil kepada Habil. Ini pasti masih ingat Qabil dan Habil ini adalah putranya Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa itu kalau melahirkan kembar. kelak kembaran ini dinikahkan dengan silang ya Bu, bukan dengan kembarannya. Misalnya anak pertama Qabil dengan Iklima. Qabil tampan, Iklima cantik luar biasa. Kembaran yang kedua lahir Habil dengan Labuda. Nah disilang tuh Bu, disilang Qabil nikah dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Jadi gak boleh nikah dengan kembarannya, tapi dengan silang. Karena waktu itu gak ada makhluk lain kecuali mereka. Dan belum ada aturan Islam. Belum ada ya? Aturan Islam, berarti mereka boleh nikah dengan saudara sekandung dengan catatan bukan kembarannya, silang. Nah Qabil pada waktu itu iri dengan Habil karena kok cantik sekali gitu. Ini kan saudara kembarku gitu. Tapi sementara aku mendapatkan pasangan tidak seperti Iklima. Labuda itu pas-pasan ya, pas hidungnya di sini, pas matanya di sini gitu ya. Jadi pas lah gitu ya. Namun tadi setan membisikkan ke dalam dada mereka, ke dalam hatinya si Qabil sehingga punya sifat dengki. Sebetulnya kalau bisa jujur, sifat iri dengki ini sudah ada sejak bayi lahir. Kita kalau nggak gendong anak orang, anak kita nangis kan Bu. Iya, nggak rela kalau kita menggendong anak orang lain, dia ingin kita menggendong dia saja. Namun sifat dengki itu ada yang 0,5%, ada yang 3,5 dan seterusnya. Banyak sedikitnya tergantung kita yang memanage, yang mengatur hati kita. Namun terkadang setan membisikannya lebih dahsyat lagi. Sehingga jumlah sifat iri atau hasad itu tertimbun banyak sekali. Sama lah yang dilakukan oleh Qabil karena lantaran dia mendapatkan pasangan yang cantik. Habil ini mendapatkan pasangan yang cantik sementara dia tidak. Karena bisikan setan itulah maka sifat itu keluar gitu ya. Sampai Qabil rela membunuh adik kandungnya sendiri lantaran sifat dengki itu. Ini baru 3 penyakit ya. Nanti yang keempatnya sebentar kita sampai dulu pertanyaan dari jamaah. Kelihatannya ini karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Ibu ya. Bagaimana kita memelihara hati, menjaga hati. Nah, barangkali ada persoalan-persoalan atau masalah yang ingin ditanyakan seputar bagaimana virus atau penyakit hati ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajati Tiruyati. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menghadapi seseorang yang selalu iri kepada kita supaya kita jangan emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Silakan yang lainnya, Ibu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mirna dari Desa Kelurahan Terimahat, Kelurahan Dukuh Kerajati, Jakarta Timur. Mau bertanya sama Ustazah, kalau di dalam berorganisasi baik itu di Majelis Taklim ataupun di PKK, banyak sekali atau ada jamaah ataupun anggota yang iri hati ya. Kutang saya cukup baik pengurus, bagaimana saya harus menghadapinya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya persoalan sama ya, bagaimana kita menghadapi orang yang iri hati kepada kita atau orang yang memiliki sifat iri hati ya. Baik Ibu yang ketiga, silakan Ibu. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Sumedi. Saya ingin tanyakan bagaimana menghadapi seorang yang keras hatinya. Bagaimana kita menghadapinya atau menghadapinya. Ya, baik, terima kasih Ibu ya. Ya, ini semua pertanyaan hampir sama. Ini bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit hati. Sementara kita juga penyakit-penyakit hati ya. Nah, ini bagaimana cara menghadapinya? Silakan Ibu. Ya. Kalau kita lihat secara umum ya Bu ya, penyakit hati itu hampir dihinggapi ya oleh kita semua. Namun ada dokter, ada yang sekaligus pasien. Kita terkadang sebagai pasien karena kita punya penyakit hati. Tapi terkadang pula kita harus menjadi dokter untuk menyembuhkan penyakit hati saudara-saudara kita. Maka dokter sejati yang tidak mempunyai penyakit hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi tentunya. Nah, ketika kita menyikapi orang-orang yang punya penyakit hati, berperanlah kita sebagai seorang dokternya. Gitu. Karena pada dasarnya seorang dokter harus tahu kenapa dia seperti itu. Nah, orang-orang yang iri dan dengki itu umumnya melihat karena dalam diri kita ada kelebihan. Biasanya orang iri kepada A atau B atau C dan seterusnya karena orang tersebut mempunyai kelebihan. Padahal Allah memberikan kelebihan kepada semua. Semua makhluk, namun satu hal saja dia tidak mengetahui apa kelebihannya dia. Sehingga kelebihan orang lain itu yang membuat dia iri. Begitu. Nah ini sebetulnya penyebab dengki tadi adalah karena dia kurang mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Yang kedua karena dia tidak rela andaikan sahabatnya tadi mempunyai kelebihan. Nah jadi kalau misalnya kita melihat orang seperti itu, maka kita bisa ingat dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi Rasulullah berpesan, jauhilah dari kamu sifat dengki, sifat hasad. Karena hasad atau dengki itu mampu memakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Sehingga habis nanti kebaikan itu. Betul. Penyakit iri tadi. Betul. Jadi kata Rasulullah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis. Jadi api kalau makan kayu bakar cepat sekali, langsung habis gitu ya. Nah itulah sifat dengki, betapa berbahayanya sifat iri, sifat dengki sehingga mampu memakan kebaikan kita. Nah jika ada orang hasad kepada kita, pertama kita bersyukur lantaran gitu ya, lantaran dia mengantar kebaikan kepada kita. Jadi artinya Allah memberikan kelebihan kepada kita, yang itu yang perlu kita syukuri. Oh, dia iri dengan saya, berarti ada kelebihan yang saya miliki yang Allah berikan. Pertama ungkapkan syukur kepada Allah, ya Allah terima kasih. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi bersyukur, ya Allah tunjukkanlah rasa syukurku yang sedang Engkau berikan ya kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi pertama bersyukur, ya Allah, dia iri kepadaku berarti aku mempunyai kelebihan yang sedang Engkau berikan kepadaku. Yang kedua bersabar. Jadi bersabar dengan sikap orang tersebut gitu ya. Karena memang di dunia ini tadi sifat dengki itu sudah mewabah gitu ya. Mewabah lantaran penyakitnya itu digembuskan oleh setan gitu. Dan kita biarkan menikmati kebencian itu. Betul. Jadi menjadi satu keibarat semprong dulu udah berkarat, iya. Berkarat. Maka kita bisa menganjurkan dia untuk datang ke pengajian. Bisa menganjurkan kepada dia agar memperbanyak sedekah. Jadi sama ya Bu, kalau kita punya penyakit dengki itu obatnya perbanyak sedekah. Rasulullah Allah berfirman, itu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, maka harta tersebut akan membersihkan hartamu dan hatimu. Jadi kalau tiba-tiba ada perasaan iri, ada perasaan dengki, maka bersedekah insya Allah lengkap. Dan tadi Bu, kalau kita melihat dengki ya, mungkin jawabannya hampir sama. Jadi jika kita melihat ada sifat-sifat itu ya, sifat-sifat dengki, kita lihat dia merefleksikan dengan kata-kata atau perbuatan, atau dia diam saja. Jadi kalau dia merefleksikan, membuktikan bahwa dia iri itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan, maka itu yang berdosa. Tapi jika tidak merefleksikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan, maka itu tidak berdosa. Misalnya contohnya seperti ini, ketika ada orang lain cantik gitu ya, merefleksikannya, ah gara-gara apa mentang-mentang cantik, itu berarti dia keluar. Tapi kalau dia mengatakan, masya Allah ya cantik banget peringkat itu, tiba-tiba astagfirullahaladzim, kan sudah Allah yang ciptakan kita seperti ini, ah seperti itu, dia kembalikan sama Allah yang menciptakan, itu gak berdosa. Tapi kalau kita mengatakan mentang-mentang kaya, mentang-mentang cantik gitu ya, atau tetangga beli mobil baru dia meriang gitu ya, dia panas dalam dan sebagainya, itu berarti dia merefleksikan dengan perbuatan. Jadi intinya orang dengki itu menginginkan agar ada kenikmatan yang ada di orang tersebut hilang. Entah itu kembali kepada dia atau kepada orang lain. Jadi itu sifat dengki ya Bu ya, mungkin membahas semuanya. Di kekerasan hati pun sama. Jika hati keras itu pun lantaran ada harta yang belum dikeluarkan atau lantaran lingkungan yang belum kondusif ya. Baik, ini menarik, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan juga pemirsa, tentu Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana atau apa saja penyakit-penyakit hati yang harus kita kenali dan tentunya terapinya seperti apa. Dan tentunya tetaplah bersama kami setelah informasi yang berikut, kami akan kembali. Kita lanjutkan kembali pembicaraan bersama Ibu Ustazah Hajjah Siti Fathiyah Khatib LCMA. Kita masih berbicara tentang virus hati atau penyakit-penyakit hati dan bagaimana terapinya. Tadi baru ada 3 penyakit yang kita kenali ya, dari si raja yang memiliki tubuh ini, apa yang ada dalam tubuh ini. Ada lagi penyakit-penyakit lain yang harus kita kenali, Bu? Sebetulnya kalau kita melihat penyakit lain, itu imbas dari 3 penyakit tadi. Jadi sebenarnya 3 ini, sumbernya 3 itu. Misalnya begini, kita tidak mampu menjaga lidah kita. Kita terkadang mengomentari katakanlah gibah ya, membicarakan kesalahan orang lain atau kita mengadu domba, itu kembali ke tiga penyakit tadi. Jadi karena dia dengki akhirnya dia ngerumpiin gitu. Karena dia sombong akhirnya dia tidak mau ada orang yang lebih tinggi dari dia. Jadi itu biangnya, pawangnya itu di tiga penyakit tadi, sehingga dosa-dosa yang lain mengikut gitu, mengikuti penyakit hati tadi. Walaupun banyak sekali ya Bu ya, ada mungkin ria gitu, itu kan penyakit hati juga. Atau mungkin ingin tampil gitu ya, maksudnya ingin orang lain melihat dia gitu ya, kesombongannya, entah itu kembalinya kepada tiga penyakit tadi. Berarti ada dampak negatif yang ditimbulkan dari tiga penyakit ini. Betul. Contoh kasus aja misalnya serakah deh Bu ya. Iya. Ini mungkin dampak negatif yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita dan pemirsa semuanya. Iya. Dampak dari keserakahan manusia. Betul. Jadi kalau misalnya kita atau seseorang, na'udzubillah kita punya penyakit itu ya Bu ya, kalau seseorang punya penyakit serakah atau tamak, maka dia akan menghalalkan berbagai cara. Dia akan sabet sana, sabet sini, dia akan mengambil hak orang lain, dia akan melakukan sesuatu yang dilarang. Karena dia ingin agar apa yang dia diinginkan atau diinginkan menjadi miliknya. Iya. Termasuk maaf, misalnya dia ingin agar dia lebih kaya gitu ya, maka dia akan rela melakukan korupsi, atau katakanlah ada yang dia ingin memiliki seorang istri yang cantik, padahal orang tersebut atau perempuan itu tidak suka sama dia, dia akan melakukan apa saja, ada kan Bu, cinta ditolak dia pun bertindak. Jadi karena dia ingin punya ini, punya itu, bahkan istri yang pertama pun sudah cukup, tapi dia ingin melakukan yang kedua dan seterusnya gitu ya, karena tadi sifat serakah, imbas dari sebuah sifat apa penyakit hati yang kedua ini, serakah dia mampu menghalalkan segala cara untuk termasuk melakukan pembunuhan juga, itu dari asalnya dari karena penyakit serakah ya. Betul, karena dia ingin menggapai apa yang dia harapkan ya. Tentu kan potensi yang diberikan Allah bukan hanya nafsu atau hati ini saja, tetapi kita diberikan juga akal ya. Bagaimana koneksi antara akal dengan hati ini sehingga menghasilkan satu tindakan, perbuatan yang sesuai dengan aturan Allah. Mana sih yang lebih dominan di dalam diri kita nih, hati atau akal? Baik, kalau kita lihat Allah itu sangat demokratis ya. Allah sangat demokratis. Allah menitipkan hati, Allah menitipkan akal pikiran kita sehingga ini nanti bisa kerjasama untuk memilih yang baik-baik. Jadi kalau hatinya baik, dia punya ilmu yang baik, diamalkan ilmunya, maka akan mengantar kepada kebaikan. Nah itu harus sinkron, harus matching ya, harus benar-benar bekerja sama. Jadi kata Allah, aku serahkan gitu ya. Yang jelas tugas kita hanya qulul haq. Jadi mengatakan yang baik, yang benar. Nanti kalau kamu hendak melakukan yang benar, syurga pahalanya, balasannya. Kalau kamu melakukan yang salah, neraka tempatnya. Dan itu diserahkan kepada kita. Nah, karena kita diberikan akal oleh Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, jika orang itu berilmu dan berakal ya, atau berhati yang baik gitu. Tadi kan tugasnya itu mengajarkan gitu ya. Tugas Rasul itu kan mengajarkan. Al-Quran dan Sunnah. Jadi diajarkan, dimasukkan dulu ke sini. Untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati-hati kita. Maka kalau misalnya salah satu saja, katakanlah begini, kalau dia pintar saja tanpa hati yang bersih, maka dia akan membodohi orang lain. Dia akan menjadi orang yang sekuler, hanya mengandalkan kemampuan otaknya saja. Tapi kalau dia cukup hatinya saja tanpa ada pengetahuan, maka dia cenderung sufi. Dia akan beribadah saja, padahal di luar sana banyak tugas yang menanti dia. Dan biasanya cenderung selalu menyalahkan orang lain. Betul. Jadi harus ada kedua-duanya, ilmu dan hati gitu ya, tazkiyah dengan ilmu. Maka kalau kita bisa ilustrasikan dengan sebuah air, jadi terapinya itu memang ada tahalli, ada tahalli dan tajalli. Betul. Jadi ada tahalli, tahalli itu artinya berhias. Untuk mendapatkan aura yang baik itu, maka kita ditugaskan agar berhias dengan sifat-sifat yang baik. Tapi perlu juga kita tahalli, mengosongkan atau membuang. Buang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Kalau air, saya katakan tadi air kotor, keruh, maka caranya cuma dua. Buang dulu. Yang pertama diisi dengan air yang jernih. Sehingga yang dengan sendirinya kalau kita mengisi air yang jernih, air yang keruh itu keluar dengan sendirinya. Artinya ketika kita punya penyakit hati, maka lakukanlah amal yang baik-baik. Maka dengan sendirinya ketika kita ketika kita mengamalkan atau mengerjakan yang baik-baik, yang kotor dengan sendiri keluar. Maka kata Rasulullah, fa ittaqillah haitsuma kunta wa'tbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu di mana saja dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan tadi akan menghapus semua keburukan yang engkau lakukan. Jadi tahalli, berhias dengan yang baik-baik, maka yang kotor akan keluar. Nah, cara yang kedua, tahalli, dikosongkan, dibuang saja langsung air yang keruh tadi, langsung diisi dengan yang jernih, yang baik-baik. Namun teorinya memang gampang membuang ya, membuang lebih gampang, tapi prakteknya lebih gampang kita menghias diri kita dengan yang baik-baik, insya Allah dengan sendirinya yang buruk-buruk akan keluar. Ya, baik Ibu, ini menarik dan saya beri kesempatan lagi kepada Ibu-ibu yang mau bertanya ya. Silakan Ibu. Saya Ibu Fitri ini, Ibu Fitri ini bertanya dengan Ibu Fitri. Syirik itu kan termasuk penyakit hati. Kalau seandainya kita punya teman yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, terus kebetulan kita iri, apakah itu termasuk syirik yang berdosa? Syirik atau syirik? Syirik. Syirik. Okay. Iri ya? Kalau iri syirik berarti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda ini antara syirik dan sirik. Sirik iri ya. Sirik ibu ya. Okay, silakan. Baik, saya memahami pertanyaan ibu bukan syirik ya, tapi sirik-sirik iri lah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Jadi tadi ya sudah saya singgung sedikit bahwa iri atau dengki itu ada tingkatannya. Memang yang paling berbahaya adalah jika orang tersebut menginginkan lenyapnya kenikmatan di orang tersebut dan pindah ke dia. Itu yang paling berbahaya, Bu. Jadi ada orang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, maka orang yang begitu tadi ingin agar kenikmatan itu pindah ke dia. Jadi lenyap, itu pindah ke dia. Misalnya maaf, orang tersebut punya suami 3T, takwa, tampan, tajir gitu ya. Temannya iri, gimana biar suami itu pindah ke dia? Ya Allah. Ya, berusaha semaksimal mungkin agar cerai dulu dengan istrinya, kemudian pindah ke dia, itu paling berbahaya. Ada lagi yang nomor kedua, bahaya namun tidak separah nomor satu. Dia ingin agar kenikmatan di orang tersebut lenyap saja, entah pindah kemana, gak perlu pindah ke dia. Jadi kalau ada orang cantik gitu ya, orang tersebut iri, tiba-tiba orang cantik itu terjadi kecelakaan, wajahnya rusak, dia bersyukur, ah syukur udah hilang kecantikannya gitu. Walaupun tidak akan pindah ke dia, Bu, dia sudah pas-pasan saja kan Allah ciptakan gitu ya. Artinya sama-sama berbahaya, namun yang pertama lebih berbahaya dan dua-duanya berdosa. Tapi ada lagi yang dikatakan ghibah. Ghibah atau iri yang dibolehkan bahkan dianjurkan adalah dua hal. Yang pertama, iri dengan orang yang punya ilmu dan mengamalkan. Yang kedua, iri dengan orang yang kaya dan dia mampu mendermakan hartanya. Itu dianjurkan. Fastabiqul khairat. Jadi kita ingin, ya Allah, seandainya saya bisa seperti dia, mempunyai ilmu seperti dia dan mengamalkan, maka alangkah indahnya saya bisa seperti dia. Kita doakan orang itu. Itu iri yang positif. Itu yang positif, bahkan dianjurkan, ya, dibolehkan. Dan itu menjadi hasil, menjadi spirit, sehingga menunjukkan upaya-upaya ya. Jadi dia optimis ya, bahwa dia bisa seperti orang tersebut gitu. Menjadi inspirasi orang itu. Menjadi motivasi agar dia mampu menggali rezekinya lebih banyak lagi, agar dia mampu bersedekah seperti orang kaya tersebut, itu dianjurkan. Jadi nggak ada masalah saya rasa ya Pak, itu termasuk yang dibolehkan. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa tubuh kita atau kita ini terdiri dari dua potensi tadi ya, hati dan jasad, atau fisik dan psikis ya. Nah, ini bagaimana, apakah ada hubungannya dari penyakit hati kemudian menjalar kepada penyakit fisik? Ada hubungannya, Bu? Terkadang ada orang menyebutnya aura ya. Aura. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu, melihat orang lain itu enak dilihatnya, auranya keluar, itu karena ada batin yang bersih, inner beauty-nya keluar gitu ya, Bu. Ya, misalnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu keluar lewat wajah kita, aura. Auranya baik, dilihatnya menyenangkan gitu. Tapi kalau dia punya penyakit hati, walaupun dia cantik ya, tapi kita menatapnya cukup sekali saja. Jadi cukuplah melihat dia gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai penyakit hati. Maka itu imbas, nggak usah jauh-jauh. Misalnya seorang ibu yang marah terus gitu ya, dengki terus, itu benar-benar lebih cepat tua ketimbang orang yang Harus senyum, gitu ya. Jangan senyum sendiri ya, Bu. Jadi ikhlas itu membuahkan awet muda sebenarnya. Karena dia pasrah dengan apa yang sudah Allah tentukan, dia kembalikan sama Allah. Allah itu bisa menguji dia. Karena Allah yakin bahwa orang tersebut mampu menghadapi ujian tersebut, ujian yang diberikan oleh Allah gitu. Beda dengan orang yang iri ya. Dia tidak puas dengan keputusan Allah gitu. Kenapa dia yang diberikan kenikmatan itu bukan aku kan gitu. Dia tidak puas dengan keputusan Allah, maka auranya itu tidak terlihat. Jadi aura itu akan keluar dengan semua kebaikan yang kita tanamkan. Itu psikisnya begitu. Jadi dia terkadang cepat marah gitu ya. Terkadang psikisnya terganggu, stres dan sebagainya, lantaran tadi penyakit hati itu yang menggali. Jadi kalau kita pusing-pusing sedikit sih, tanya lagi sama hati kita ya. Betul. Kita punya penyakit apa yang melihat pusingnya kita tuh pusing. Padahal ada sifat iri dengki barangkali ya. Atau mungkin tidak ikhlas dalam hidup itu bisa. Betul. Ada lagi Bu kurangnya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Haji Siti Ruhyati. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita terapi hati kita yang kadang-kadang berbolak-balik atau bimbang untuk mengerjakan kebaikan ya. Kadang-kadang terjadi di hati kita. Demikian. Baik, kita berdoa kepada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Memang hati itu tadi bolak-balik, terkadang bimbang gitu ya, terkadang ragu. Makanya jiwa kita itu ada tiga macam. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang penuh penyesalan, dan ada jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Nah, dalam satu hari jiwa kita bisa tiga macam ini. Terkadang kita tenang menghadapi hidup, ikhlas dengan keputusan Allah. Tapi terkadang jiwa kita guncang, gelisah. Ketika kita memutuskan A, menyesal, kenapa tadi A ya yang saya putuskan, bukan B, gitu ya. Atau terkadang juga kita menyuruh kepada kejahatan, marah sajalah sama anak, marah sajalah sama suami, disuruh gitu ya. Itu tergantung apa yang kita isi ke dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita diisi dengan zikir, dalam artian entah itu zikir lisan atau zikir ingat kepada Allah, ikhlas dengan keputusan Allah, maka jiwa kita akan tenang. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita akan mengingat Allah sebagaimana Allah memberikan kita kenikmatan. Jadi kita ikhlas dengan kenikmatan yang Allah berikan, kita pun harus ikhlas dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka jiwa kita akan tenang, kita ikhlas, kita ikuti apa yang sudah diatur oleh Allah. Kita ingat bahwa Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah memilih kita cacat diuji di pintu itu. Tanpa ada perasaan benci kepada orang lain, karena memang itu yang sudah ditentukan buat kita. Maka kita akan tenang jika mengembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang juga kita menyesal, bimbang dan sebagainya. Kenapa? Lantaran jiwa kita diisi oleh akal semata. Misalnya ibu mencari menantu, tiba-tiba datang seorang pria, kayaknya kaya gitu, ganteng juga. Mulai akal kita bermain, bolehlah untuk menantu kita. Kita tidak serahkan sama Allah lewat sholat istikharah kita. Setelah kita menikahkan putri kita dengan pria tadi, ternyata pria itu tidak soleh. Maka kita menyesal, kenapa nih saya nikahkan putri saya dengan dia gitu. Satu saja, karena kita lupa tidak sholat istikharah. Kita tidak melibatkan Allah. Melibatkan Allah hanya akal kita yang yang bermain. Seandainya kita menyerahkan sama Allah dan akal kita bermain, maka hasilnya akan beda dengan yang pertama. Jadi bimbang, gelisah, lantaran kita terkadang tidak mengandalkan atau tidak mengajak Allah dalam memutuskan suatu perkara. Begitu juga terkadang jiwa kita menyuruh kepada kejahatan. Kenapa dan kapan? Ketika jiwa kita atau hati kita diisi dengan keinginan, dengan hawa nafsu. Kita ingin A, kita ingin B, kita ingin C, kita isi dengan hawa nafsu, maka jiwa itu akan menyuruh kepada kejahatan. Lakukan apa yang kamu mau, begitulah intinya. Nah, ketika kita bimbang atau ketika gelisah, umumnya itu ada dosa yang kita lakukan. Jadi pernah saya membaca sebuah buku, ada dialog antara hamba Allah dengan air mata. Ketika air mata keluar, hamba Allah bertanya, siapakah engkau? Aku adalah air matamu. Kenapa engkau keluar? Apa jawab air mata? Karena panas dalam dirimu. Ditanya lagi, kenapa diriku panas? Apa jawab air mata? Karena panasnya dalam hatimu. Dan ketika ditanya, kenapa hatiku panas? Apa jawab air mata? Karena banyaknya dosa yang engkau lakukan. Mengapa engkau gelisah, engkau gersa, engkau bimbang dan seterusnya? Karena ada dosa yang kita lakukan. Maka tadi ini betul, terapi kita adalah berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hatiku kepada kesesatan setelah engkau memberikan aku petunjuk atau hidayah. Itu salah satunya. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah, terutama tahajud gitu ya, duha. Karena pernah ditanya, ya Allah, kenapa engkau uji dia? Kata Allah, apa? Aku rindu dengan tangisnya di tengah malam. Jadi kegelisahan, kebimbangan, ternyata kita bimbang bolak-balik begini begitu dan seterusnya ya. Mungkin itu tadi karena hati kita perlu diobati dengan salat malam sehingga kita mantap memutuskan sesuatu. Kalau perlu kita salat hajat. Sehingga yang mana yang harus kita putuskan atau istikharah, meminta pilihan kepada Allah, ya Allah, apakah A yang harus aku pilih ataukah B? Sama lah kita bimbang memutuskan membeli rumah, memilih pekerjaan, memilih menantu dan seterusnya, maka tadi kembalikan kepada Allah dengan salat istikharah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Dan terakhir, bertemanlah dengan orang yang baik, sehingga orang tersebut mampu memberikan inspirasi, mampu memberikan pengaruh kepada kita yang positif. Ya, demikian itu jawabannya. Nah, ada satu hadis ya, yang mengatakan siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengenal dirinya sendiri. Nah, mungkin tidak ada salahnya juga ya kita mengenal sifat-sifat Allah yang apa ya, yang harusnya kita ikuti begitu. Nah, bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah itu untuk masuk ke dalam diri kita? Ya, sebenarnya wajar kalau ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia, atau ayat selanjutnya Iqra wa rabbuka bismira Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Itu ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bacalah maka kamu mampu memuliakan Allah. Atau bacalah maka Allah akan memuliakan kamu. Jadi ada pantulan. Yang pertama, bacalah maka kamu akan memuliakan Allah. Dengan membaca, dengan menambah ilmu, maka kita akan mampu mengagungkan Allah. Kita akan mampu memuliakan Allah dengan seagung-agungnya, sebagaimana haknya Allah untuk kita agungkan. Atau bacalah maka Allah akan memuliakan kamu, karena kita berilmu maka Allah akan memuliakan kita. Jadi artinya Allah memuliakan kita dengan ilmu kita, dengan kebersihan hati kita, dengan sifat-sifat kita. Karena kita begitu mengenal Allah, maka Allah akan mengajak kita kepada yang baik-baik saja. Ya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang punya hati yang amin, atau yang mungkin bersih ya, Allah, amin. Dan selalu membersihkan hati. Karena ibarat juga pakaian, kalau kita enggak apa pakaian, ibaratnya rumah kalau kita nggak pernah bersihkan, dia makin kelam, makin kelam, akhirnya makin susah untuk bersihkan. Maka mungkin setiap hari ini harus dilakukan ya Bu ya. Baik, untuk menyempurnakan ke pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keimanan kepada kita semuanya, mempertebal iman kita dan memperbaiki terus kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Silakan Bu untuk imamkan doa. Ya baik, sebagai penutup mari kita angkat tangan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita minta pada pagi hari ini Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi umzilahni. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'adzab 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Ustazah Hujjah Fathiyah Khatib atas apa yang telah dijelaskan kepada kita semuanya, sehingga kita tahu benar apa macam-macam penyakit yang ada di dalam diri kita dan bagaimana terasinya. Penyakitnya diantara sombong, serakah, dengki, ria dan lain sebagainya, yang tentunya kita terapi dengan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bersedekah yang banyak, berdoa kepadanya dan menggantungkan diri hanya kepada Allah SWT. Mengenal diri kita, siapa yang kenal Tuhan yang maka, siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Bila itu, Fikwa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.